بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله نحمد الله ونشكره segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sehingga di malam hari ini kita bisa kembali di tempat ini untuk bisa saling bermudzakarah, saling ingat mengingatkan, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang dimana perkara tersebut adalah merupakan sebab seseorang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang duduk di majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, nada munadin, menyeru sang penyeru seraya menyatakan an qumu maghfuran lakum, maka tidaklah kalian beranjak dari tempat tersebut kecuali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya barakallahu fikum, nikmat ini adalah nikmat yang besar yang harus dan wajib untuk kita mensyukurinya. Kemudian di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat al-liqa ba'da al-firaq, yaitu pertemuan setelah perpisahan. Ini adalah merupakan nikmat yang lain yang harus kita syukuri. Begitu juga ketika kita tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal, yang demikian ini adalah merupakan sebab dijauhkannya kita dari rahmat Allah, merupakan sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk perkara yang wajib untuk kita bertaubat darinya. Dari apa? Adam syukur ala hadhihi ni'am. Ketika kita tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat ini, ini adalah merupakan perkara yang mewajibkan bagi kita senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara-perkara tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita, pembacaan terhadap kitab Sahih Al-Adabul Mufrad, yang dimana kita telah sampai kepada bab husnul khuluq, bab baiknya akhlak seorang mukmin. Artinya mukmin yang sejati adalah mereka-mereka yang senantiasa berpegang dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana telah lalu bahwasannya akhlak yang mulia ini masing-masing pada tempatnya, masing-masing pada tempatnya. Ada akhlak yang mulia terkait dengan Allah Rabbul Alamin, dengan kita senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah, dengan kita senantiasa membenarkan apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuknya, masuk di akal sehat manusia atau tidak. Ketika itu datangnya dari syariat, maka akhlak yang mulia terkait dengan hal ini adalah tasdiq, kita benarkan. Contoh, Di dalam sebuah hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah memberitakan bahwasannya kelak yaumul qiyamah matahari tadnu ala ru'usil khalaiq qadru mil. Ya. Jarak antara matahari dengan kepala daripada makhluk-makhluk Allah ini sepanjang satu mil. Baik itu milnya, mili yang biasa digunakan untuk mengukur minyak atau mili yang atau mil yang biasa digunakan untuk mengukur jarak. Ya. Artinya Nabi SAW menjelaskan qadrul mil yaitu sifatnya umum. Maka di sini ada husnul khuluq, ada akhlak yang harus kita pegang. Terkait apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, terkait apa yang diberitakan oleh syariat. Karena tidaklah keluar dari lisan Nabi kita alaihi salatu wassalam illa itu datangnya dari Allah Azza wa Jal. Ya, maka kita yakini, kita benarkan. Dan inilah akhlak yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Termasuk juga akhlak yang baik kepada makhluk. Baik itu kepada manusia, masing-masing disesuaikan dengan takarannya. Artinya bukan berarti seseorang menyatakan akhlak, akhlak dan akhlak, kemudian yang dimaksudkan daripada akhlak tersebut adalah perkara-perkara daripada pengingkaran terhadap yang hak, tidak. Atau kita kepada kebatilan abadan. Bukanlah akhlak yang mulia ketika itu adalah perkara-perkara yang menunjukkan tunduknya kita kepada kebatilan ataupun kejelekan. Ya, al-mungkar wajib untuk diingkari. Bukan berarti kita berpegang dengan akhlak kepada manusia dengan berbagai macam jenisnya, termasuk tersenyum, termasuk bertutur kata yang baik, termasuk al-ithar mendahulukan saudaranya, termasuk mengerahkan kemampuan kita untuk membantu saudara kita dan lain sebagainya. Ya. Itulah akhlak kepada manusia. Namun kemungkaran wajib untuk tetap diingkari sesuai dengan situasi dan kondisi. Cepat ataupun lambat, kemungkaran wajib untuk tetap diingkari. Jadi salah ketika sebagian kita berdalih dengan apa? Dengan akhlak, kemudian melihat kebatilan, kemudian dia diam. Yang seperti ini namanya apa? Syaitan apa? Akhras. Ya. Syaitan yang diam. Ya. Demikian keadaannya. Fa'ala kulli hal. Dengan berbagai macam jenis akhlak atau husnul khuluq, baik kepada manusia ataupun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada binatang. Kepada binatang. Maka terdapat padanya husnul khuluq. Taib, yang mau menyetorkan hadis angkat tangan. 1, 2. Nah, cuma 2. Labas, kita baca sekarang. Fadhal. Fadhal dimulai dari Arman. Bismillah. عن الأعمش عن الأعمش ها 200 برابا ini yang hari ini yang akan dibaca sekarang sebelumnya طيب طيب خلاص اجلس تفضل دابا 274. Hah? Baik, خلاص. Naam. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah قال حدثنا محمد ابن كثير قال أخبرنا سفيان ya, telah lalu siapa Sufyan ya zahirnya Sufyan ibn Sa'id al-Thawri قال عن زبيد telah lalu kita bahas siapa itu Zubaid. Ada yang ingat siapa itu Zubaid? Zubaid ibn bin Harith. Harith lanjutkan. Zubaid bin Harith bin Abdul Karim. Ya. Zubaid ibn al-Harith bin Abdul Karim bin Amr bin Ka'ab al-Yami. Qala an Murrah, dari Murrah. Murrah At-Tayyib. Ya. Murrah At-Tayyib bin Syarahil Al-Hamadani. Murrah At-Tayyib bin Syarahil Al-Hamadani. Beliau Murrah ini adalah dijuluki dengan julukan Murratul Khair atau Murrah At-Tayyib. Murrah At-Tayyib, namanya Murrah At-Tayyib adalah julukannya. Demikian ini karena condongnya kepada kebaikan yang banyak. Semangatnya beliau kepada semua yang disebut dengan Al-Khair. Oleh karenanya beliau dijuluki Murrah At-Tayyib. Beliau adalah seorang mukhadram, yaitu yang sezaman dengan Nabi SAW tapi belum pernah melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Thiqah, terpercaya dan dikenal sebagai ubad, ahli ibadah. Qala an Abdillah, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Hadis ini belum kita baca. Pertemuan terakhir kita hanya membaca sanadnya saja, kemudian waktu menunjukkan masuk pada waktu isya. Ya. Jadi kita baca di malam hari ini. Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal membagi kepada kalian, yaitu makhluk, kepada manusia, akhlak-akhlak kalian. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya akhlak itu adalah pemberian ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qasama bainakum arzaqakum. Sebagaimana pula Allah membagi rizki-rizki kalian. Wa inna Allah Ta'ala yu'ti al-mala man ahabba wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal memberi harta kepada siapa yang dicintai Allah, kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang yang beriman, wa man la yuhib, dan mereka-mereka yang tidak dicintai Allah. Baik itu dari kalangan kaum muslimin fusaq ataupun dari kalangan ahlul dhalal dan ahlul ahwa ataupun dari kalangan kafir sekalipun. Ya. Hal ini menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan, konsekuensinya Allah memberikan rizki kepada mereka. Qala wala yu'til imana illa man yuhib. Dan Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada siapa yang dicintainya. Faman dhanna bil mali. Barang siapa yang pelit daripada hartanya untuk diinfakkan, an yunfiqahu wa khafa al aduwa an yujahidahu. Dan barang siapa yang takut kepada musuh-musuhnya untuk berjihad, wahabal layla an yukabidahu, dan barang siapa yang malas Barang siapa yang enggan untuk menghidupkan malam-malamnya, baik itu dengan sholat, baik itu dengan tilawatul Quran, baik itu dengan istighfar di waktu malamnya, falyuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Maka hendaklah dia memperbanyak membaca la ilaha illallah, subhanallah, yaitu kalimat tasbih, walhamdulillah, dan juga kalimat tahmid, dan Allahu akbar. Di dalam hadis yang mulia ini, hadis ini adalah hadis yang sahih, datangnya dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, terdapat sekian pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama dan yang utama adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini atas judul daripada bab, yaitu husnul khuluq. Diambil dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW atau apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya. Afwan, hadis ini adalah asar yang datangnya dari Abdullah bin Mas'ud, bukan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Namun yang semisal ini, ya, yang semisal ini bimanzilatil marfu, dia berkedudukan sebagaimana hadis-hadis yang marfu. Di sana dikatakan Allah telah membagi akhlak-akhlak kalian. Artinya di sini Allah telah memberikan akhlak yang baik kepada manusia. Ada dasar kebaikan daripada akhlak pada diri manusia. Diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi menyatakan kepada Asyaj bin Abd Qais radhiyallahu an, inna fika la khuslatain, dalam riwayat la khullatain, sesungguhnya ada padamu wahai Asyaj dua perkara, yuhibbuhum Allah wa rasulah, yang dicintai Allah dan rasulnya. Kata Nabi SAW, dua perkara tersebut, al-hilm wal-ana, yaitu akal yang dipergunakan, begitu juga kehati-hatian, sifat ta'anni. Kemudian Asyaj bertanya, apakah Allah yang memberikan atau memang dari diriku? Kata Nabi SAW, dari dirimu. Nah, tentunya di Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah memberikan kepadanya, kepada Asyaj bin Abd Qais. Asyahidnya barakallahu fikum, Allah telah memberikan akhlak kepada manusia. Ya, barang siapa yang berpegang dengan mahasin al-akhlak, yang terbaik daripada akhlak-akhlak yang diberikan, maka itulah kesempurnaan daripada orang-orang yang beriman. Di dalam sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna keimanan seseorang adalah akhlaknya yang paling baik. Dengan keumumannya, sekali lagi dengan keumumannya, akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada makhluk. Ya. Karena memang Nabi SAW sebagaimana telah lalu, Rasul SAW diutus, kata Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, kata Nabi SAW. Fa'ala kulli hal. Maka di sini terdapat apa? Yang ingin disampaikan oleh Imam Al-Bukhari kepada kita, untuk kita menjunjung tinggi kebaikan akhlak. Karena perkara tersebut telah ada pada diri Bani Adam, telah ada pada diri manusia. Begitu juga di dalam hadis ini, di dalam hadis yang mulia ini, sebagaimana Allah membagi atau memberikan akhlak, begitu juga rizki telah dibagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apapun makhluk di muka bumi ini, yang melata apapun di muka bumi ini kecuali Allah telah memberikan rizki, tidak terkecuali manusia. Maka rizkinya telah diberikan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala di antara namanya adalah Ar-Razzaq, memberikan rizki kepada hambanya dan mengatur perkara-perkara hambanya. Maka terkait dengan hal ini, kewajiban bagi pada daripada makhluk, daripada manusia, untuk menerima apa yang dibagikan oleh Allah dengan ridha dan juga ikhlas. Ya, dengan ridha dan juga ikhlas. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan waridha bima qassamahu Allah. Ridhalah engkau dengan apa yang Allah bagikan untukmu, takunu aghnan nas. Dengan itu engkau akan menjadi orang yang paling cukup. Tidak pernah merasa kekurangan ketika kita meletakkan keridhaan, bersikap qanaah, menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan senantiasa kita meyakini apa yang kita miliki adalah merupakan milik kita dan hak kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu kita tidak akan menoleh ke kanan ke kiri, kita tidak akan menoleh kepada fulan masya Allah mobilnya kok bagus, kepada Alan, masya Allah rumahnya kok selalu dicat, kepada fulan yang di depan sana, subhanallah pagernya ganti, kepada fulan, Allahumma barik, bajunya kok bagus-bagus. Abadan. Ketika kita ridho dengan pemberian Allah Azza wa Jal, maka hilang semua itu. Kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dikasih 1000, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Karena ketika kita menoleh kepada selain kita, kita menjumpai sebagian mereka, wala 1000, wala 500 rupiah dia dapat di hari itu. Ya. Maka ridha kepada apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sebab kita diberikan kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita sebuah doa, raditu billahi rabban. Ya, aku telah ridho kepada Allah sebagai Rabb. Termasuk padanya keridhaan kita terhadap pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharuskan bagi kita ketika kita ridho dengan pemberian Allah kemudian kita diam saja tidak berbuat. Lah, ini menafikan ketawakalan kita kepada Allah. Kita diperintahkan bertawakal kepada Allah. Wa 'alallah fatawakkalu. Ya, kepada Allah kalian bertawakal. Tawakal kita kepada Allah dengan menjadikan sebab. Apa itu sebab? Ya, kita bekerja. Manusia bekerja. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan pernah kau lupa nasibmu di dunia dengan kau bekerja mencari rizik Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya barakallahu fikum, dunia ini ya, itu semua adalah dunia yang menyebabkan mereka berlomba-lomba, menyebabkan mereka iri dengki kepada saudaranya adalah dunia. Yang hakikatnya dunia ini adalah dar ibtila dan dar imtihan, tempat untuk kita diuji oleh Allah. Kita diberikan banyak ujian. Kita diberikan sedikit pun juga ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang diberikan ketetapan oleh Allah, itulah mereka yang lulus daripada ujian-ujian tersebut. Diberikan yang melimpah ruah daripada dunia, dia ingat bahwasanya ada zakat yang harus dia keluarkan. Dia pun ingat ada sedekah yang harus ia keluarkan. Dia pun ingat ada orang-orang fuqara yang membutuhkan daripada bantuan kita. Maka dengan ini dia telah lulus dari ujian yang banyak tersebut. Sedikit pun juga demikian. Dia ingat bahwasanya ini pemberian Allah. Dia ingat bahwasanya Allah Azza wa Jal melarang kita untuk melanggar batasan-batasannya. Sedikit yang kita dapat tidak menghalalkan kita untuk mencuri hak orang lain. untuk mengambil, merampas harta orang lain. Ya, maka masing-masing telah Allah tetapkan itu semua sebagai ujian dan ibtila bagi manusia dan bagi hamba-hamba Allah. Yang selamat adalah man atallah biqalbin salim. Mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, jauh dari iri dengki, jauh dari niatan yang jelek, jauh dari keinginan untuk memadzaratkan saudaranya. Hakikatnya barakallahu fikum, yang dikhawatirkan ya, yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dunia ini sudah dibuka lebar ya, dimudahkan perkara kita untuk mendapatkan dunia, itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali masuk surga adalah siapa? Fuqara dan juga masakin. Karena terlalu besar ya, terlalu banyak ujian yang diberikan kepada mereka yang sibuk dengan dunia. Mal fakr akhsha alaikum, kata Nabi. Bukanlah kefakiran yang aku takutkan, yang aku khawatirkan kepada kalian. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia subba alaikum. Dunia yang diberikan kepada kalian, yang ditumpahkan kepada kalian demikian banyak sekali diberikan kepada kita. Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian pun akan berlomba-lomba sebagaimana umat-umat yang telah berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Syahidnya di sini terdapat dalam athar ini bahwasanya Allah lah yang telah memberikan rizki kepada makhluk, kepada hambanya, baik itu manusia, mu'minuhum wa kafiruhum, begitu juga manusia ataupun jin, begitu juga binatang daripada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam athar ini terdapat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala yang luas, mencakup segala sesuatu. Jika bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wallahil azim, demi Allah, billahi wa ta'allah, manusia tidak akan bisa hidup dengan nyaman. Manusia tidak akan diberikan kesehatan. Tidaklah setiap rencana kita akan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah bentuk daripada rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada kita. Begitu juga di sini terdapat bahwasanya pemberian Allah mencakup seluruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di dalam athar ini ya, di dalam athar ini terdapat bahwasannya keimanan seseorang itu ada kaitannya dengan taufik minallahi azza wa jal. Jika bukan karena taufik yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka manusia tidak akan menyatakan la ilaha illallah. Jika bukan karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, manusia tidak akan mendatangi panggilan azan. Jika bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jal, manusia tidak akan berpuasa di bulan Ramadan. Jika bukan karena taufik dari Allah, manusia tidak akan menerapkan apa yang Allah perintahkan dan tidak akan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang gamblang, contoh yang sangat wadih dan jelas ada pada paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Siapa yang tidak mengenalnya? Seorang yang gagah berani, yang senantiasa membela keponakannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai menjelang wafatnya Nabi kita alaihi salatu wassalam, karena melihat kegigihannya di dalam membela Islam, karena melihat bagaimana pembelaan sang paman kepada dirinya, maka Nabi pun menyatakan qul ya am kalimatan uhajulaka biha indallah. Katakan wahai pamanku, sebuah kalimat aku bisa menjadikan hujjah dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan untuk menyatakan la ilaha illallah. Fa'aba, maka Abu Talib pun enggan untuk mengucapkannya. Kembali lagi taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun turunkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa mendatangkan sebab hidayah kepada seseorang, yaitu hidayah yang sifatnya taufik, kesepakatan untuk mengucapkan kalimat tersebut, untuk meyakini kalimat la ilaha illallah. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam hadis ini atau asar ini terdapat fadilah daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sebelumnya terdapat di sini tercelanya perkara-perkara yang disebutkan. Bukan berarti di sini Abdullah bin Mas'ud sedang memotivasi kita untuk meninggalkan nafkah, untuk menjadi orang yang pelit. Bukan. Begitu juga beliau sedang tidak memotivasi kita atau memberitahu kita agar kita takut kepada musuh di medan perang. Sekali lagi, tidak. Begitu juga beliau tidak sedang memotivasi kita untuk meninggalkan ibadah di malam hari. Sekali lagi, bukan itu yang ingin beliau sampaikan. Ya. Maka di sini terdapat tercelanya perkara tersebut. Karena itu adalah kekurangan yang ada pada hamba-hamba Allah. Artinya bukan perkara yang berat bagi seorang hamba ketika dia tidak mau mengeluarkan kecuali yang wajib saja. Maka ini adalah perkara yang sifatnya mustahab bagi dirinya. Begitu juga ketika mereka dia tidak mau berangkat ke medan jihad, utamanya ketika jihad tersebut bukan sifatnya wajib bagi seorang hamba. Begitu juga dia mencukupkan dengan sholat yang 5 waktu, ya. Maka dengan itu ya cukup baginya. Namun bukan itu yang diinginkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya perkara-perkara ini adalah perkara yang disyariatkan, akan menambah pahala pada diri seorang mukmin. Dan tercela bagi mereka yang meninggalkan perkara tersebut yang tidak sampai pada sebagiannya kepada batasan yang haram. Bagi siapa yang tidak bisa melakukan itu semua, maka Nabi SAW atau beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an memberikan solusi, falyukthir min qawli la ilaha illallah. Hendaklah dia menyatakan kalimat la ilaha illallah. Fadilah ketika seseorang menyatakan kalimat tersebut. Kalimat la ilaha illallah merupakan kalimatul ikhlas, kalimat yang membedakan antara kekufuran dengan keislaman, kalimat yang menjadi awal kalimat diucapkan bagi seseorang ketika akan masuk Islam. Bahkan seluruh kalimat tersebut terkandung padanya kebaikan. Nabi SAW pernah ditanya, aminal hasanati la ilaha illallah, apakah termasuk kebaikan kalimat la ilaha illallah? Kata Nabi SAW, minal hasanat, termasuk kebaikan ucapan la ilaha illallah. Kalimat tersebut ketika diucapkan menjadi sebab dimasukkannya seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa pada akhir hayatnya, akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kalimat azimah, kalimat yang besar dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak mengucapkannya kapanpun dan juga pada kesempatan apapun mengucapkan la ilaha illallah, kecuali pada tempat-tempat yang tidak seharusnya bagi kita menyebutkan nama Allah seperti kamar mandi dan lain sebagainya. Begitu juga kalimat tasbih subhanallah. Ya. Subhanallah, kalimat tasbih. Kalimat ini pun adalah kalimat yang mulia. Nabi SAW pun juga menyatakan ayajizu an yaksiba ahadukum kulla yaumin alfa hasanah? Apakah salah seorang kalian lemah dalam setiap harinya untuk mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah bertanya kepada salah satu orang yang duduk di sana, ya, di antara para sahabat-sahabatnya. Maka Nabi SAW menyatakan yusabbihu mi'ah tasbihatin fayuktab lahu alfa hasanah. Ketika seseorang menyatakan subhanallah berapa kali? 100 kali, maka dia akan ditulis padanya, dicatat untuknya 1000 kebaikan. Kalimat tasbih subhanallah. Begitu juga disyariatkan untuk kita membacanya dalam perjalanan, ya. Ketika kita perjalanan turun, ya. Begitu juga naik, disyariatkan kita membaca Allahu Akbar. Kemudian walhamdulillah, kalimatut tahmid. Kalimat at-tahmid, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah mun'im. Allah adalah yang memberi nikmat, dan mun'im seorang atau zat yang memberi nikmat adalah wajib bagi kita untuk memujinya. Jangankan Allah Azza wa Jal, manusia ketika memberikan kebaikan kepada kita, tentunya hati kita pun akan terbesit menyatakan fulan masya Allah, Allahumma barik, ya, fulan baik sekali telah memberikan ini dan itu dan lain sebagainya. Maka Allah yang telah memberikan segalanya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tidaklah apa yang ada pada diri kalian daripada nikmat-nikmat itu kecuali datangnya dari Allah. Begitu juga kalimat Allahu Akbar. Kalimat ini adalah kalimat yang disyariatkan untuk kita berzikir dengannya kapanpun dalam keadaan apapun. Dan dengan itu biiznillah kita akan mendapatkan pahala yang amat sangat banyak. Di sini juga terdapat fadilah daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil atas fadilah daripada zikir amat sangat banyak. Di antaranya apa yang Allah firmankan, fadzkurni azkurkum, maka ingatlah aku, kata Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatnya. Udzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang amat sangat banyak. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala biiznillah akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan ketika sampai kepada wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, mereka yang senantiasa berzikir kepada Allah dan wanita-wanita yang senantiasa berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Kata Allah Subhanahu wa taala, addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita, memberikan maghfirah kepada kita dan memberikan pahala yang amat sangat besar. Begitu juga berzikir kepada Allah merupakan sebab diturunkannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sebuah hadisul qudsi, ana ma'a 'abdi idza dzakarani. Aku senantiasa bersama hambaku ketika hambaku ini mengingat aku dan berzikir kepadaku. Begitu juga dengan berzikir Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Ala bizikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada hati-hati orang yang beriman. Begitu juga dengan berzikir kepada Allah, biiznillah asyaitan akan lari dari sekitar kita. Terutama ketika dia membaca Al-Quran, Dan lebih utama lagi ketika dia membaca suratul Baqarah, karena Nabi SAW memberitakan bahwasanya syaitan yafir minal bait, syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Begitu juga diibaratkan oleh Nabi SAW rumah yang dibacakan di dalamnya zikir, ini diibaratkan oleh Nabi SAW dengan rumah yang hidup dan mati. Di dalam sebuah hadis yang datangnya dari Abu Musa, masalul bait alladhi yadhkurullah fihi wal bait alladhi la yadhkurullah fihi mithlul hayyi wal mayyit, diibaratkan mati dan hidup. Rumah yang tidak ada zikir padanya adalah rumah yang mati, dan rumah yang senantiasa dibacakan padanya zikr Allah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, adalah rumah yang hidup ya, dengan cahaya zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan apa yang telah kita baca dan telah kita pelajari menjadi tambahan perbendaharaan ilmu kita dan menjadi tambahan daripada amal saleh. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.